Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Aina asdaqal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Masyra ikhwani azani Allahu iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya atas segala limpahan nikmat-Nya kepada kita, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat istiqamah di atas sunnah, di atas agamanya. Semoga Allah taala senantiasa memberikan hidayah dan taufik-Nya untuk kita as-sabat ala dinihi, kokoh di atas agamanya, dan kita senantiasa diarahkan dan dibimbing untuk taat kepadanya. Kita mengetahui dari kajian kita sebelumnya apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitab Ad-Da' wa-Dawa' yang telah kita baca, di mana beliau menyatakan, wa idza nadarta ila halin katsirin minal mustahdharin wajadtahum yuhalu bainahum wa baina husnil khatimah uqubatan lahum ala a'malihim syai'ah. Kalau engkau perhatikan tentang keadaan mayoritas orang yang mengalami sakaratul maut, maka kamu dapati mereka terhalang antara mereka dengan husnul khatimah, karena Allah Ta'ala timpakan sebagai balasan, sebagai hukuman atas perbuatan-perbuatan kejelekan mereka. Sehingga kita mengetahui dari sekian salaf, mereka sangat mengkhawatirkan diri-diri mereka kalau terjatuh dalam dosa, terjatuh dalam kemaksiatan, karena mereka mengkhawatirkan diri mereka terhalangi dari husnul khatimah dengan sebab kemaksiatan dan dosa tersebut, sebagaimana yang terjadi pada diri seorang tabi'in Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Bahkan karena khawatirnya akan dosa bisa menghalangi seseorang dari husnul khatimah, beliau pun menangis hingga pingsan, takut dari su'il khatimah diakibatkan dosa yang dianggap remeh dan ringan oleh mayoritasnya manusia. Ikhwani fiddin jazakumullah rahimani wa rahmakumullah, masih melanjutkan pembahasan tentang masalah ini. Beliau Al-Imam Qayyim rahimahullah kemudian mengatakan, فَمِنْ هَذَا خَافَ السَّلَفُ مِنَ الدُّنُوبِ أَنْ تَكُونَ حِجَابًا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْخَاتِمَةِ الْحُسْنَى. Dari sinilah maka kalangan salafus saleh mereka takut dari perbuatan dosa. Kalau dosa itu kemudian menjadi hijab, menjadi penghalang diri mereka dengan khatimatil husna, dengan penutupan yang baik, dengan husnul khatimah. Karena Allah Ta'ala sebagaimana disebutkan sebuah riwayat dari Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu, annahu lamma tadhara ja'ala yughma 'alaihi summa yafiq. Dari Abu Darda bahwasanya beliau ketika hendak menjelang kematian beliau pingsan. Ada rasa kekhawatiran dan rasa takut sehingga pingsan. Ketika beliau sempat sadar, beliau membaca ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 110. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadaruhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan kami balikkan hati-hati mereka dan pandangan-pandangan mereka sebagaimana mereka dulunya tidak beriman. Sebagian manusia oleh Allah Subhanahu wa taala dikembalikan keadaannya, dicabut hidayah dan taufik, dibalikkan keadaan hati dan pandangannya seperti keadaan dahulu awal kali ketika tidak beriman. Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun, dan kami biarkan mereka di dalam kesesatan, bergelimang pada kesesatan yang sangatlah mendalam. Demikian khaniyuzakumullah, disebabkan mereka terjerembab dalam berbagai dosa dan penyimpangan hingga berbalik hatinya dari keadaan iman menjadi kafir, dari keadaan memiliki hidayah ditinggalkannya hidayah. Fi qulubihim marad fazadahumullah marad, di dalam hati mereka ada penyakit maka Allah tambah penyakitnya karena mereka tidak berusaha untuk menyembuhkan penyakit tersebut, menghilangkan penyakit tersebut. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum, ketika mereka menyimpang maka Allah simpangkan hati-hati mereka. Itulah pentingnya kita untuk senantiasa memohon, berdoa kepada Allah untuk kita diberikan istiqamah, diberi hidayah, tidak dicabutnya hidayah, tidak disimpangkannya hati kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah engkau simpangkan hati kami setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Doa yang sangat penting. Ikhwani wa jazakumullah. Itu juga yang terkandung di dalam doa yang senantiasa kita baca di dalam sholat, dalam rekaat, setiap rekaat dari sholat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Kemudian kata Imam Qayyim rahimahullah, qala wa'lam anna su'al khatimah a'adana Allah ta'ala minha la takunu liman istaqama dhahiruhu wa saluha batinuhu. Sangat penting beliau mengatakan, ketahuilah bahwasannya su'ul khatimah, penutupan yang jelek, akhir hayat yang amat jelek, a'adana Allah ta'ala minha, kita berlindung kepada Allah dari su'ul khatimah, bahwasannya su'ul khatimah itu tidak akan terjadi, tidak akan menimpa bagi orang yang lurus dohirnya, amalan-amalan dohirnya, wa saluha batinuhu, dan soleh, baik batinnya. Sekali lagi, su'ul khatimah itu insyaallah tidak akan menimpa bagi orang yang lurus, benar, amalan-amalan dohirnya diikuti dengan bagusnya batinnya. Yang nampak adalah amal-amal soleh dan batinnya terisi dengan iman dan takwa. Ketika Rasulullah SAW menyatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Yusiru ila sadri. Maka akan terlahir di dalam amalan jasad, kalau hati batin baik, isinya ketakwaan, maka akan terlahir, nampak, realisir dalam amalan anggota badan berupa ketakwaan. Maka orang yang demikian sangat-sangatlah diharap untuk diberi kemudahan oleh Allah, husnul khatimah, baik penutupannya. Ma sumi'a bihadza wa la 'ulima bihi wa lillahil hamd. Ma sumi'a bihadza, tidaklah didengar tentang ini, wa la 'ulima bihi, dan tidaklah diketahui tentangnya. Walillahil hamd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa innama takunu liman lahu fasadun fil aqidati au israrun al kabair. Hanya saja su'ul khatimah itu akan menimpa bagi orang yang rusak keyakinannya, rusak akidahnya, atau israrun alal kabair, yang terus menerus pada dosa besar. Wa ikdamun alal adzaimi, dan dia memprioritaskan perbuatan-perbuatan kemaksiatan berupa dosa-dosa besar. Farubbama ghalaba dzalika alaihi hatta nazala bil maut qabla taubah, sehingga dia terkuasai oleh dosa-dosa besar hingga datanglah kematian, dia belum sempat bertaubat. Fa ya'khudahu qabla islahit tawiyah wa yastalima qabla al-inabah, maka dia pun dicabut nyawanya sebelum memperbaiki dirinya, dan dia datang kematian sebelum sempat untuk kembali menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayat farobi syaitanu engda tilkas sadamah. Wayah tatifahu engda tilkad dahsah. Maka syaitan mencuri dia ketika saat-saat dia menghembuskan nafasnya tersebut dikala sakaratul maut, syaitan pun menguasainya. Wal'iyadu billah, kita berlindung kepada Allah dari yang demikian. Ini keadaan yang sangat-sangat dikhawatirkan ketika seorang terbiasa terus-menerus bergelimang dengan dosa. Inilah yang dikhawatirkan oleh salafus saleh. Ketika hati ada penyakit, senang kepada kemaksiatan, tidak segera bertobat, tidak segera memperbaiki diri, berinabah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga datang kematian, dia tidak sempat untuk beristighfar, bertaubat, dan memperbaiki dirinya, sehingga su'ul khatimah wa na'udzubillah min dzalik. Qala, beliau menyatakan, beliau menukilkan ucapan ini adalah masih, yakni menukilkan ucapan Al-Hafidz Abu Muhammad Abdul Haq Ibn Abdurrahman Al-Isbili. Kitab, pada kitab Akibah fi Ahwalil Akhirah. Beliau mengatakan, yaitu Syekh Abdul Haq bin Abdurrahman Al-Isbili, wa yurwa annahu kana bi Misra rajulun yalzamu masjidan lil adzani wal iqamati was shalah. Beliau sekarang berikan contoh. Diriwayatkan bahwasanya ada di Mesir seorang laki-laki yang menetapi masjid, terus di masjid biasa untuk azan, iqamah, bahkan salat. Wa alaihi ba'u ta'ah wa anwarul ibadah. Pada orang tersebut ada sinar ketaatan dan cahaya ibadah terpancar pada dirinya. Faraqa yauman manarat ala adati lil adzan. Satu hari dia naik ke menara seperti kebiasaannya untuk azan. Wa kana tahtal manarati darun linasrani. Dan di bawah menara tersebut ada rumah seorang Nasrani, rumah milik Nasrani. Fattala'a fiha. Dia enggak sengaja melihat ke rumah tersebut. Fara'a ibnata sahibid dar. Faftutina biha. Maka dia saat itu ketika melihat ke rumah itu melihat putri pemilik rumah tersebut. Wanita putri pemilik rumah tersebut. Maka dia terfitnah dengan wanita tersebut. Lihat wanita tersebut, dia tertarik dengan wanita itu. Fatarokal adzan wa nazala ilaiha. Maka ketika itu dia tinggalkan adzan, enggak jadi adzan. Turun dari menara menuju wanita yang ada di rumah tersebut. Wa dakhala dar 'alaiha. Dia pun masuk rumah menemui wanita tersebut. Faqalat lahu. Maka wanita itu mengatakan, "Ma sa'nuka wa ma turid?" Apa urusanmu? Apa yang kamu maukan? Kala dijawab oleh laki-laki ini, uriduki. Saya ingin kamu. Faqalat limadha? Wanita ini pun mengatakan, kenapa? Kala laki-laki mengatakan, qad sabaiti lubbi wa akhadti bi majami'i qalbi. Sungguh, engkau telah menawan pikiranku. Engkau telah mengambil seluruh hatiku. Sekali pandang. Ya, tertarik dia kepada wanita tersebut. Qalat, wanita ini pun menimpali. La ujibuka ila ribatin abadan. Saya tidak akan memenuhi dirimu. Tidak mau terbawa oleh rayuanmu selamanya. Qala, laki-laki ini masih saja mengatakan, atazawwajuki, aku akan menikahi dirimu. Qala, dijawab oleh wanita ini, anta muslimun wa ana nasraniyah wa abila yuzawwijuni minka. Engkau seorang muslim, sementara aku adalah wanita nasrani. Maka bapakku tidak mungkin menikahkan diriku dengan engkau. Qala, laki-laki ini mengatakan, atanassaru, kalau begitu aku akan masuk Nasrani. Qala, in fa'alta af'al, kalau itu memang kamu lakukan, aku pun mau. Fatanassara rajulu li yatazawwajaha, maka laki-laki itu kemudian menjadi Nasrani agar bisa menikahi wanita tersebut. Subhanallah. Bayangkan. Nah, fitnah. Satu kali melihat wanita yang memikat hati. Agama pun direla untuk digadekan. Wa aqama ma'hum fiddar, maka setelah itu laki itu tinggal bersama mereka di rumah tersebut. Falamma kana fi asna'i dzalikal yaum, masih di hari itu, raqa ila satahin kana fid-dari fasaqata minhu. Di hari yang masih sama di hari itu, dia naik ke satah, yakni atap. Kana fid-dari, rumah tersebut, fasaqata minhu. Dia jatuh dari atap rumah tersebut. Famata. Dia mati. Falam yadfar biha wafatahu dinuhu. Sementara dia belum sempat untuk menggauli wanita tersebut. Sementara dia telah kehilangan agamanya. Na'udzubillah. Su'ul khatimah. Ikhwanizzakumullah. Bahkan adalah aswa'ul khatimah. Paling jeleknya penutupan hidup. Bayangkan. Kesehariannya pada sebelumnya adalah sebagai muadzin. Terbiasa menetapi masjid. Gara-gara terfitnah dengan wanita. Kemudian dia rela murtad. Riddah. Meninggalkan agama. Hanya karena wanita. Maka ini memberikan pelajaran kepada kita. Khamiyazakumullah. Dosa. Tidak semestinya diremehkan. Apalagi kemudian hawa nafsu mencintainya. Menggebu untuk mengejarnya. Ini adalah sangat kita khawatirkan, kita takutkan. Menghalang-halangi dari husnul khatimah. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita. Benarnya apa yang disabdakan oleh Rasul alaih salatu wassalam. Dari hadis. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhuma. Yang dikeluarkan Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah. Rasulullah s.a.w. bersabda. Ma taraktu ba'di fitnatan. hiya adarru ala rijali minan nisa, tidaklah aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki dibandingkan wanita. Fitnah terbesar bagi seorang laki-laki adalah wanita. Sehingga Rasulullah SAW dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang juga dikeluarkan Imam Muslim, Rasulullah SAW berpesan secara khusus ketika menyebutkan fitnah secara umum, yakni fitnahnya dunia, beliau mengkhususkan fitnahnya wanita. Fattakud dunya wattakun nisa. Hati-hati kalian. Takutlah kalian terhadap dunia dan takutlah kalian terhadap wanita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna awwala fitnatin kanat fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Sesungguhnya fitnah awal, fitnah yang menimpa bani Israil itu adalah pada wanita. Fitnahnya bani Israil adalah berawal dari wanita. Terlebih akhwan jazakumullah, di zaman akhir. Nah, satu hal yang kita tidak bisa pungkiri, betapa terjadi seperti apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang belum pernah dilihat, didapati di zamannya Rasul alaihissalatu wassalam. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sinfani min ahlin nar lam arohuma, ada dua golongan dari penduduk neraka, penghuni neraka yang aku belum pernah melihat sebelumnya. Di antaranya disebutkan di Rasulullah adalah nisaun kasiatun ariyatun, wanita-wanita yang mereka berpakaian tetapi hakikatnya mereka telanjang. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memberikan pengertian dari pengertian-pengertian yang ada, di antaranya adalah wanita yang mereka berpakaian tetapi membuka sebagian auratnya. Atau wanita-wanita yang berpakaian namun berpakaian adalah tipis, menampakkan bentuk badan mereka. Ikhwan jazakumullah, bukankah di zaman kita yang demikian ini adalah bukan satu hal yang langka, bukan satu hal yang sulit, di mana-mana pertebaran. Fattakud dunya wattakun nisa, maka takutlah terhadap dunia dan takutlah terhadap wanita. Suatu kali Rasulullah SAW di luar rumah melihat wanita. Nah, maka beliau segera kembali ke rumah Zainab radhiyallahu anha. Nah, beliau pun kemudian dengan Zainab radhiyallahu anha. Setelah itu beliau keluar bertemu dengan para sahabah. Beliau menyatakan innal mar'ata tukbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan. Sesungguhnya wanita itu dari depan bentuknya tergambar syaitan, dari belakang juga tergambar syaitan. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, fa idza absara ahadukum imra'atan falyati ahlahu fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsihi. Hadis Abu Hurairah, hadis Jabir bin Abdullah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ketika Rasulullah SAW setelah beliau menggauli Zainab, beliau keluar bertemu dengan para sahabat mengatakan demikian, sesungguhnya wanita itu dari depan bentuknya syaitan, dari belakang bentuknya syaitan. Maka apabila seorang di antara kalian melihat wanita, hendaknya dia datangi keluarganya, istrinya, karena yang demikian akan bisa mengembalikan gejolak apa yang ada di dalam dirinya. Ini khairan jazakumullah. Bagi yang sudah nikah, ada solusinya. Bagi yang belum, nah, apa solusinya? Punya puasa. Nah, kalau kejadiannya saat itu enggak puasa, nah, khairan jazakumullah, harus dia tahan diri. Nah, kalau sering-sering terbakar, ya itu tadi, harus di siram dengan sering puasa. Sering puasa. Nas'Allah salamah wal afiyah. Maka Rasulullah SAW mengkhabarkan keutamaan punya anak perempuan, ya, dalam satu riwayat 3 ditanya, bahkan 2 anak perempuan kalau dididik, di bimbing, diarahkan hingga dia menikah, nah, dengan baik, jaga, maka menjadi hijab, menjadi yakni penghalang antara dia dengan neraka. Karena wanita itu rawan, khanyuzakumullah, sehingga Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat yang sahih, beliau menyebutkan mayoritas ahlun nar, penduduk neraka adalah wanita. Nah, bagi orang tua harus ekstra, apalagi di zaman fitnah, dicicik, diarahkan. Bagaimana tidak? Wanita yang ingin datang ke masjid, datang ke masjid untuk sholat berjamaah, tuntunkan untuk izin kepada walinya atau suaminya, itu pun adalah ada adab. Ikhwan wa jazakumullah, tidak boleh keluar dalam keadaan memakai harum-haruman. Dalam hadis yang dikeluarkan Imam Muslim pula, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ayyuma imra'atin asabat buhuran. Wanita mana saja yang dia terkena buhur, asap, buhur yang bau harum. Kalau kena pakaian akan terbawa, tercium bau harum. Fala tashhad ma'anal isa al-akhirah. Jangan hadir bersama kami untuk melaksanakan salat isya di akhir. Imam An-Nawawi menyebutkan maksudnya isya al-akhir, ada kemungkinan karena waktu-waktu itu bahaya. Ada kemungkinan yang kedua, dan ini yang paling kuatnya, adalah karena waktu malam biasa, kebiasaan wanita adalah memakai harum-haruman. Lebih daripada di waktu yang lain. Nah, sehingga Rasulullah SAW menyebutkan kalau wanita mau hadir salat isya, jangan dia memakai harum-haruman. Siapa yang terkena dirinya harum-haruman, tersentuh buhur, jangan hadir menghadiri salat isya bersama kami. Dalam rangka ibadah saja, ketika ada pemicu yang bisa mendatangkan fitnah, Rasulullah SAW menutup celah tersebut. Lantas bagaimana kalau keluarnya itu ke pasar, keluarnya hanya jalan-jalan, kemudian berdandan dengan banyak mendatangkan fitnah. Makanya Allah Ta'ala menuntunkan dalam surah Al-Ahzab, وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Hendaknya kalian tinggal di rumah-rumah kalian, wahai wanita, dan jangan kalian bertabarruj, berdandan, bersolek, sebagaimana tabarrujnya jahiliyah dahulu, yang pamer nam dandanannya, pamer auratnya, pamer perhiasannya, yang dengan itu kemudian mendatangkan fitnah. Nas'allah salamah wal afiyah. Demikian fitnahnya wanita. Dan hampir-hampir kita mengetahui zaman sekarang tidak ada di situ kemaksiatan kecuali terlibatlah wanita. Nas'allah salamah wal afiyah. Nah, sekali lagi bagi orang tua, amanah, titipan dari Allah, diberi nikmat berupa anak, di antaranya anak wanita, jaga baik-baik, pelihara, arahkan, didik, nah, untuk mereka berpegang teguh pula dengan bimbingan syariatnya Allah. Kalau kita tidak tega, saya yakin tidak rela dan tidak tega kalau anak kita itu tersentuh api dari api dunia. Tentunya lebih-lebih lagi adalah api akhirat. Nah, sebagian manusia terbalik. Mereka berupaya menyelamatkan anak-anaknya dari api dunia. Dijauhkan dari api dunia. Kalau terkena sedikit api dunia, nah tentu itu tidaklah sangat diinginkan, tapi tidak dijaga dari apinya neraka. Sementara Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari ancaman api neraka. Sebagian manusia hanya melihat keberhasilan sebatas dunia, sehingga dia mengantarkan, mendorong, menyuruh anak-anaknya untuk menggapai kesuksesan dunia, tidak peduli dengan akhiratnya. Dia biarkan anak perempuannya jalan ke sana kemari. Dia biarkan anak perempuannya kemudian ikhtilat bercampur baur dengan laki-laki. Dia biarkan anak perempuannya kemudian bertabarruj jahiliyah al-ula, berdandan bersolek kemudian keluar rumah, dan bahkan wa na'udzubillah berpakaian yang semestinya itu adalah pakaian di dalam kamarnya, dia gunakan di dalam luar rumahnya. Ikhwan fillah jazakumullah. Disebabkan jauhnya dari bimbingan, atau disebabkan adalah terbawa oleh hawa nafsu. Sudah semestinya untuk kita takut kepada Allah. Sudah semestinya untuk kita punya keluarga, kita ajak untuk takwa kepada Allah. Kita inginkan keselamatan bukan sebatas dunia, tapi keselamatan dunia dan akhirat. Bukanlah kita inginkan sebatas keberhasilan dunia, tetapi adalah juga keberhasilan akhirat adalah lebih prioritas dan lebih utama. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, justru kasih sayang yang sejati, yang sebenarnya orang tua adalah ketika mengajak keluarganya termasuk anak-anaknya yang tentu dia sayang dan cinta kepada anaknya, adalah untuk menetapi syariat bimbingan agama. Itu adalah kasih sayang yang sebenarnya. Keliru kalau kemudian alasan sayang kepada anaknya, cinta kepada anaknya, kemudian menuruti apa yang diinginkan oleh anaknya, atau mengikuti apa yang diinginkan oleh teman-temannya, lingkungannya, tuntutan, kemajuan, kemudian diberikan kebebasan atau diberikan apa yang dia mau, sekalipun itu melanggar agama. Sekalipun itu adalah menyelisih syariatnya Allah, itu bukan sayang. Di mana letak sayangnya, di mana letak cintanya, kalau kemudian dia justru membiarkan atau bahkan mendukung anaknya jatuh ke dalam jurang kecelakaan, kebinasaan, dosa dan kemaksiatan, wa na'udzubillah. Bukankah kita mengetahui ikhwanul jazakumullah adanya golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah nanti yaumul kiamah, di antaranya adalah dayus. Dayus, laki-laki yang dia punya kuasa, yang punya mampu, namun dia biarkan anak-anaknya atau istrinya atau keluarganya terjatuh dalam kemungkaran, kemaksiatan, dosa, biarkan. Ini adalah dayus, laki-laki yang tidak punya kecemburuan untuk menjaga keselamatan keluarganya. Nas'allah salamah wal afiyah. Sekali lagi, kita memiliki amanah, tanggung jawab, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian adalah penanggung jawab dan nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Kemudian masih membawakan ucapan Syekh Abdul Haq rahimahullahu taala yang dinukilkan oleh Al-Imam Qayyim, wa yurwa anna rajulan asyqa sahsan fastadda kalafuhu bih wa tamakkana hubbuhu min qalbih hatta waqa'a alaman bihi wa lazima al-firasa bisababih. Diriwayatkan juga ada seorang laki-laki terjangkit terkena isyq. Isyq itu kasmaran luar biasa. Nah, cinta buta terhadap seseorang. Dan di sini adalah seseorang, berarti seorang laki-laki. Laki-laki terkena isyq, kasmaran luar biasa kepada laki-laki. Fastadda kalafu bihi, bahkan sangat dia terbebani dengan rasa isyqnya, rasa kasmarannya untuk terpenuhi dan menguasai rasa cintanya itu pada hatinya, hingga dia pun jatuh sakit, hingga tidak mampu bangun, dia terbaring di atas yakni tempat tidurnya dengan sebab perasaannya ingin bertemu dengan orang yang dia cintai tadi. Wa tamanna adzalika sahsu alaih, sementara orang yang dia cintai tidak menggubrisnya, tidak menjawabnya. Wastadda nifaruhu anhu, bahkan orang itu semakin menjauh dari orang yang menyenangi tadi. Falam tazalil wasa'itu yamsuna bainahuma hatta wa'adahu bi ayyaudahu. Dan terus ada orang yang menengahi, berusaha mempertemukan keduanya, hingga orang itu kemudian janji untuk mendatanginya, menjenguknya. Diberitahu, dia ingin ketemu kamu, dia sampai sakit terbaring karena ingin bertemu denganmu. Fa'uhbiru bidzalikal ba'isu fa fariha wastadda farhuhu wanjala ghammuhu. Maka dikabarkan kepada orang yang tadi terkena isyq tadi hal tersebut, bahwasanya orang itu mau datang menemui, mau menjenguk, maka dia pun senang dan sangatlah senang, bahkan kemudian menjadikan dia nampak segar, sembuh dari sakitnya. Wa ja'ala yang tadiruhu lil mi'adil ladzi duribalah, mulailah dia kemudian menunggu di hari yang sudah dijanjikan, di waktu yang sudah dijanjikan untuk datang kepada dia. Fa bainama huwa kadzalika idja'ahu sa'i bainahuma, maka ketika itu saat menantian tersebut datanglah orang yang menengahi tadi, yang berusaha tadi untuk mempertemukan keduanya. Faqala lahu, mengatakan kepadanya, innahu wasala ma'i ila ba'di tariqi wa raja'a wa raghibtu ilaihi wa kallamtuhu. Tadi sebenarnya sampai dia dengan saya pada sebagian jalan mau menuju ke sini, namun dia tiba-tiba kembali, enggak jadi. Aku pun sudah berusaha untuk mendorong dia agar datang, dan aku telah sampaikan kepada dia. Namun faqala, dia menjawab, innahu dzakarani wa fariha bi wa la adkhulu madakhilar riyabi wa la u'arridu nafsi lima waqituhum. Sesungguhnya dia senantiasa ingat aku dan merasa senang kepadaku, dan aku tidak akan masuk ke tempat-tempat yang membuat kebimbangan, dan aku tidak akan menghadapkan diriku ke tempat-tempat yang bisa mendatangkan tuduhan. Fa'awattu fa'abawan sarafa, maka aku, kata yang nengahin tadi, yang berusaha untuk mempertemukan, aku sudah berusaha untuk mengajak dia, namun dia enggan dan dia tetap saja pergi. Falamma sami'al ba'isu uskita fi yadih, maka ketika orang yang terkena isek tadi mendengar yang demikian, dia pun terjatuh, merasa hampa. Wa ada ila asaddi mimma kana bih, bahkan kembali pada keadaan yang lebih berat dibandingkan sebelumnya. Sakit lagi dan tambah berat sakitnya. Wa badat 'alaiha 'alaimul maut, hingga mulailah ada tanda-tanda datang kematian. Faja'ala yaqul fi tilkal hal, maka mulailah dia saat itu bersenandung dengan melantunkan sajaknya. Ya salmu ya rahatal alili wa ya sifail mudna fin nahili ridaka asha ila fuadi min rahmatil khaliqil jalili. Ya salmu, nama yang orang yang disenangi tadi, ya salmu, panggilan kalau di dalam bahasa Arab. Nam, ini disingkat seperti Rasulullah SAW pernah memanggil Aisyah menjadi ya Aisu. Nah, ini namanya nidaul muragham. Ya salmu ya rahatal alili, wahai salmu, wahai yang menyejukkan dan menyembuhkan orang yang terkena rasa sakit. Wa ya sifa al mudna fil nahili, wahai penyembuh orang yang telah kurus lagi mau menghadapi kematian. Ridho ka asha ila fuadi, keridoanmu lebih lezat, lebih diinginkan oleh hatiku. Min rahmatil khaliqil jalili, dibandingkan rahmat Allah sang pencipta yang maha mulia. Sampai demikian, dia rasa kangennya, rasa iseknya, kasmarannya. Maka orang yang menjadi penengah tadi mengatakan, fakultulahu ya fulan ittaqillah, wahai fulan, bertakwalah kamu kepada Allah. Qala, justru dia menjawab, qad kana fakumtu anhu fama jawastu babadari hatta samitu shayhatal maut. Dia justru menjawab, qad kana, sudah terjadi, mau gimana lagi, kata dia. Maka aku pun berdiri, kata yang menengah tadi, aku berdiri, aku kemudian tidak pergi, belum sampai aku melewati pintu rumahnya, aku mendengar sudah teriakan kematian. Fal iyadu billah min su'il akibah wa su'umil khatimah wa su'mil khatimah. Kita berlindung kepada Allah dari akibat yang jelek dan dari penutupan yang buruk, su'ul khatimah. Demikian. Ini ikhwanul jazakumullah, bahayanya fitnah, dosa, kemaksiatan. Terkadang sekali datang menguasai pelakunya. Nah, tidak bisa keluar darinya, datang kemudian kematian. Wa na'udzubillah. Kemudian dari kisah ini beliau mulai pembahasan, menyebutkan pembahasan tentang liwat. Nah, penyakit kaumnya Lut, kaum Nabi Lut alaihi salatu wassalam, yang disebut dengan liwat. Nah, yang sekarang lebih populer, lebih ngetren atau lebih viral dengan istilah apa? LGBT. Nah, ini panjang pembahasan beliau dan sangat bagus. Ikhwan jazakumullah. Insyaallah kita kaji pada pertemuan berikutnya tentang bahaya LGBT dan begitu juga ancaman siksa ataupun azab, hukuman yang diberlakukan bagi pelaku-pelaku LGBT. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.